happy when you're sorry. Thank you, thank you. Thank God, thank you. Gue minta sekali lagi suaranya yang keras. Peace. Peace. Peace. Terima kasih buat semua yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Selamat tahun baru. Kamu harus cepat pulang. Yeah. Hey, kalau di rumah bilang sama Bang Be, mama lo. Salam dari Slack. Thank you bidadari penyelamat DKI, terima kasih bang. Bapak polisi, terima kasih. Buat pemadam kebakaran, thank you. Apa yang ngomong? Kamu harus cepat pulang. Yeah. Kamu harus cepat. Assalamualaikum, salam damai. Itu pasti.